adalah selain dirimu yang kuharap hadir di hati. Semua yang kulihat, semua yang kurasa, sekarangnya kan berakhir. Tinggalkan diriku, kau mau.